lebih bisa untuk menghafal Al-Quranul Karim, atau apapun yang dihafalnya, yang itu merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, kemudian dia hasad, kemudian dia iri, dengki, tidak senang melaksanakan, menyaksikan realita yang nyata, maka ini sudah teranggap hasad. Sementara sifatul hasad itu qad la takhlu minhu an-nufus, hampir-hampir saja setiap jiwa itu terjangkiti dari sifat hasad tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang itu hasad, jangan dia mengikutinya. Jangan dia turuti dengan ucapan ataupun perbuatan. Baik secara zahir ataupun batin. Segera dia untuk memotongnya, memangkasnya agar tidak berlarut. Dan inilah yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, bahwasanya sifatul hasad atau orang yang hasad itu terjatuh pada beberapa perkara yang membahayakan dirinya. Yang pertama, berarti dia membenci, tidak senang terhadap apa-apa yang Allah Jalla wa'ala takdirkan. Karena sejatinya semua yang terjadi, apapun yang terjadi dan dimanapun, itu tidak lepas dari yang namanya takdir dari Allah Jalla wa'ala. Nah, maka apabila seorang itu membenci, tidak menyenangi suatu nikmat yang ada pada diri orang lain, berarti dia telah membenci takdir Allah secara kauni. Dan di sana ada unsur penentangan terhadap takdir Allah, keputusan Allah Azza wa Jalla ketika memberi nikmat. Nah, maka jangan demikian. Berimanlah kepada takdir yang benar, bahwa semua anugerah, semua pemberian itu tidak akan meleset. Pasti akan sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala putuskan kepada seorang hamba. Artinya, seorang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sesuai apa yang Allah takdirkan untuknya. Sehingga tidak perlu, ya, jangan membebani diri dengan sifatul hasad yang kemudian nanti akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, dari perkara-perkara yang membahayakan orang yang hasad adalah, kata Syekh di sini, annal hasada, bahwasanya hasad, ya'kulul hasanat, itu akan memakan kebaikan-kebaikan, akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kama ta'kulun narul haqaba, sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Sebagaimana api itu membakar kayu bakar. Begitu cepatnya. Nah, itu sifat hasad. Akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Karena sejatinya orang yang hasad itu, ya, jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akan terus memikirkan kenikmatan-kenikmatan pada orang lain. Dan melupakan kenikmatan untuk dirinya yang Allah berikan kepadanya. li'annal ghaliba, karena kebanyakannya, enggak semua ini, kebanyakannya, annal hasida, bahwa orang yang hasad itu, ya'tadi 'alal mahsudi, memusuhi orang yang dihasadi. Ini kebanyakannya. Bidzikri ma yakrahu, dengan menyebutkan apa yang tidak disenangi oleh orang yang dihasadi. Wa tanfirun nasi anhu, dan membuat lari manusia darinya. Karena sejatinya itu musuh. Dia akan terus mengibarkan api permusuhan kepada orang yang dihasadi tersebut. Sehingga dia akan menyebutkan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh orang yang dihasadi. Agar manusia itu lari darinya. Agar manusia itu tidak mendekatinya. Sehingga manusia itu akan berhati-hati daripadanya. Tapi inti dan kesimpulannya adalah karena hasad. Nah, jadi luar biasa ini kondisi orang yang hasad. Walhaqtu min qadarihi wa ma asbah dzalik, merendahkan kedudukannya dan yang semisal dengan itu. Wa hadza min kaba'iriz dzunub allati qad tuhitu bil hasanat, dan ini termasuk daripada dosa-dosa besar yang akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Ingat ya, bahwa sifatul hasad itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan poin hasad ini yang pertama. Karena apabila hasad itu terjadi di kalangan para penuntut ilmu dan ahlul ilmi, itu dampaknya lebih besar daripada apabila hasad itu terjadi kepada selain mereka. Banyak orang akan terhalang ilmu darinya disebabkan karena sifatul hasad. Nah, salisan yang ketiga, bahwasanya orang yang hasad itu terjatuh kepada perkara yang membahayakan. Ma yaqa'u fi qalbil hasidi minal husrah wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan. Apa yang terjadi di dalam hatinya orang yang hasad, berupa enam duka cita serta nyala api yang terus memakannya. Nah, kok bisa begitu? Fakullama ra'a ni'matan minallahi 'ala hadzal mahsudi ightamma wa dhaqa sadruh. Maka setiap kali dia menyaksikan nikmat dari Allah atas orang yang dihasadi, maka dia akan marah. Dia akan sempit dadanya. Yang dihasadi ini mendapatkan nikmat. Apakah nikmat harta? Apakah nikmat sehat? Apakah nikmat dunia ataupun agama? Dia akan semakin marah. Dia akan semakin sempit. Karena seakan-akan dia terkalahkan. seakan-akan saudaranya itu lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. Wasara yuraqibu hadza syakhsa, dan dia akan menjadi ya terus mengawasi orang ini, yuraqib, akan senantiasa mengawasi terus ini, kemana ini hari ini, kemana dia ini, apa yang dilakukannya itu sekarang, pelajaran apa yang dia buka ini bersama para jamaah, jamaahnya terus diawasi terus, jangan-jangan apa komentarnya orang lain terhadap dirinya, akan diawasi terus, tidak ada satu celah pun pasti dia akan tahu. Nah, Masya Allah kalau disebutkan luar biasa. Hah? Kayak Raqib dan Atid, ya kan? Ini keadaannya orang yang hasad, terus mengawasi terus. Kemana ini, dapat apa hari ini dia? Nah, ini Syekh yang menyebutkan. Sehingga bagi orang yang ya, senantiasa bagi siapapun tidak merasa aman. Jangan merasa aman dari kelakuannya mereka orang-orang yang hasad. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjaga perkara dunia dan akhiratnya. Karena kondisi orang yang hasad seperti ini. Kullama an'ama Allahu 'alaihi bi ni'matin hazina wa ghtamma wa dhaqat 'alaihi ad-dunya. Setiap kali Allah memberikan nikmat kepada orang yang dihasadi, dengan sebuah nikmat dia akan bersedih, dia akan marah, dan dunia akan terasa sempit bagi dirinya. Mestinya kan ketika mendapati seorang ketika mendapati temannya orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allahu Jalla wa'ala, kan mestinya ikut senang. Sebagai wujud ya cintanya dia kepada sesama, kan mestinya begitu. Mestinya kan begitu. Tapi memang kadang fakta itu berkata lain. Malah sebaliknya. Coba seandainya seorang lihat sekarang apa yang didapat coba. Jika seorang melihat kenikmatan yang ada pada orang lain itu dia tidak terima, apa yang dia dapatkan, apa keuntungannya? Kan tidak ada. Tidak ada sama sekali. Mestinya coba kalau dia ikut senang, Masya Allah ya, itu rezekinya antum. Masya Allah itu zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ya semoga antum mendapatkan keberkahan. Semoga kan malah nyaman kan. Malah hatinya tenang. Plong. Alhamdulillah. Nah. Si fulan bisa mengamalkan ilmu. Si fulan lebih mudah. Ya mendapatkan ilmu. Si alan lebih dan seterusnya. Alhamdulillah. Senang dia. Nah, insya Allah, Allah akan memberinya ya, yang lebih baik. Doakan, sebagaimana nanti ketika kamu mendapatkan nikmat, ada di sana orang-orang yang seperti Anda. Artinya itu ngajeni, sejatinya orang berbuat baik, orang memahami, itu sejatinya sedang berbuat baik kepada diri kita masing-masing. Orang berbuat baik kepada orang lain, itu sejatinya sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang menghormati orang lain, itu sejatinya dia sedang menghormati dirinya sendiri. Nah. Jadi ini kondisinya orang yang hasad. Sehingga dalam menceritakan sebuah nikmat pun hati-hati. Seorang harus ya pinter-pinternya memilah dan memilih siapa orang yang berhak untuk mendapatkan cerita dari sebuah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba. Jangan dia menceritakan semua kenikmatan kepada semua orang. Jangan. Nanti orang yang hasad kepadanya akan selalu terbakar itu. Nah, hatinya akan selalu terbakar. kelihatannya sih, ya Allah, barakallah, waduh, kuat terus. Ya. Nah, apa-apa kuat, apa-apa kuat, apa-apa kuat. Ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Di sana jadi, di sini juga jadi, di situ lagi jadi lagi. Kok kelihatannya nyaman banget ya, dia. Padahal dia itu apa sih bisanya? Saya ini yang paling utama. Wah, sudah mulai. Hati-hati. Nah, agar tidak menjadikan bara api bagi orang yang hasad itu untuk menyulut api hasad di dalam hatinya. Nah, sudah ngawasi, ya, diawasi terus ini orang yang hasad. Kalau sudah ngerti kenikmatannya apa, dia akan semakin terbuah tarik, semakin pintu-pintu yang menjadi akses untuk dia berhasil dan sukses akan dia tutupi. Agar tidak bisa masuk ini. Masya Allah. Karena dia tahu itu. Seakan-akan akan mengalahkannya. Padahal kan tidak. Tenang saja. Seorang apabila betul-betul mengimani takdir Allah Jalla wa'ala dengan benar, itu pasti hidupnya akan tenang dan tenteram. Ya qadarullah. Saya yakin aja semua ini ada hikmahnya. Iya kan? Masya Allah, Allah berikan keutamaan yang lebih kepada si Fulan. Kepada si Alan. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan. Dan semoga Allah memberikan kepadaku yang lebih baik. Nah, karena seandainya dia tidak terima pun, ya. Seandainya dia tidak terima atas satu nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya pun, tidak akan menguntungkan dia. Apa sih untungnya? Tidak ada. Dan rezeki manusia itu tidak akan pernah tertukar. Sampai orang mati pun tidak pernah tertukar. Ya itulah rezekinya. Nah. Sehingga dia hidup dalam keadaan tenang dan tenteram hatinya. Rabi'an yang keempat. Anna fil hasadi tashabbuhan bil yahudi. Bahwasanya pada orang yang hasad itu ada serupa dengan orang-orang Yahud. Ma'lumun anna man ata khaslatan min khisalil kufar sara minhum fi hadhil khaslah. Diketahui bahwa siapa saja yang beramal dengan satu perangai dari perangainya orang-orang kafir, maka dia termasuk di antara mereka dalam perangai ini. Jika dia melakukan satu perangainya orang Yahudi yaitu al-hasad, maka dia juga termasuk di antara mereka dalam perangai ini, dalam sifat ini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tashabbaha menyerupai satu kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Khamisan yang kelima, annahu mahma kana hasaduhu wa mahma qawiya la yumkinu abadan an yarfa'a ni'matallahi 'anil ghair. Bahwasanya hasadnya itu kapan saja dan setiap kali itu bertambah kuat, tidak mungkin selama-lamanya akan mengangkat nikmat Allah tabaraka wa ta'ala dari orang lain. Sehebat apapun orang yang hasad, sekuat apapun dia hasad kepada saudaranya, itu tidak akan mampu untuk mengangkat nikmat Allah atas orang lain. Tidak akan mampu. Nah, artinya nikmat Allah tetap akan turun kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga dengan hasadmu, malah kamu itu merugikan dirimu sendiri. Merugikan dirimu sendiri. Idza kana hadza ghairu mumkinin, apabila hal ini tidak mungkin, fa kaifa yaqa'u fi qalbihi al-hasad, kok bisa ya dalam hati itu terdapat sifatul hasad, kok bisa? Kecuali ketika hasad nikmat itu hilang, itu ada si efeknya lah dia hasad, meskipun tetap juga berdosa kan begitu. Tapi ada ngefek lah. Meskipun dia berdosa, ngefek. Nikmat Allah tidak turun kepada yang dihasadi. Lalu enggak ada efeknya, kok enggak ngaruh. Enggak mungkin juga akan hilang kenikmatan Allah kepada orang lain. Lah terus apa manfaatnya, kan begitu. Sama saja seperti orang berbohong. Orang berbohong itu enggak ada manfaatnya. Sejatinya dia sedang mencacati diri sendiri. Nah, kalau orang berbohong itu anak batine lah mending. Ngelombok ini anak batine, mending kan? Untung meskipun ngelombok tetap dosa. Lah sik iki sana batine ora dosa dua malah sudah. Enggak ada untungnya, terus apa untungnya bohong? Apa manfaatnya berbohong? Kan enggak ada. Saya tipu kamu. Sebenarnya harga baju ini atau harga ini, tanah ini atau apalah, rumah ini sekian. Saya ngomongnya sekian. Nah, misalkan. Ya, sejatinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau begitu, ya, jauhi hasad. Sadisan yang ke-6. Annal hasada yunafi kamalal iman. Bahwasanya hasad itu akan meniadakan kesempurnaan iman. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Jadi dia mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya. Dia senang untuk diperlakukan dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun. Maka juga keharusannya dia juga harus mau untuk melakukan orang lain dengan cara yang baik dan santun. Sebagaimana dia senang. Nah, dia tidak senang untuk diperlakukan tidak secara sopan dan santun. Dia juga jangan berlaku untuk orang lain cara yang demikian. Itu bukti kesempurnaan iman. Bukti kesempurnaan iman yang ada pada diri seseorang hamba. Iman akan lebih menjadi sempurna. Karena iman itu bisa sempurna, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Nah, ketika seorang hasad, ya, ketika seorang hasad, maka akan menghilangkan kesempurnaan iman yang ada padanya. Walazim hadza an takra an tazula ni'matallahi ala akhik. Perhatikan ini. Seorang tidak senang, ya, agar kenikmatan Allah itu hilang atas saudaramu. Fa idza lam takun takrahu an tazula ni'matallahi alaih, fa anta lam tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Wa hadza yunafi kamalal iman. Maka ini akan meniadakan kesempurnaan iman. Hadisnya siapa ini? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadisnya siapa? Hawari. Hadirnya siapa Hawari? Pernah dengar hadis ini belum? Pernah ya? Pernah menghafal hadis ini belum? Pernah ya? Sayyid, dari siapa hadis ini? Masya Allah, barakallahu fika. Irban. Lupa insya Allah ya. Barakallahu fika. Siapa yang tidak lupa? Siapa yang ingat? Dede mana Dede ya? Dede ada enggak? Hah? Masyafahullah. Bukhari berarti. Hadisnya siapa Bukhari? Rawahu rawahul Bukhari kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari siapa-siapa? Siapa? Iya, Bukhari Muslim, benar. Sahabatnya siapa? Ya, nah. Siapa dia? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabi'an yang ketujuh, annal hasada yujibu i'radhal 'abdi 'an su'alillahi ta'ala min fadlih. Sifat hasad itu mengharuskan seorang hamba untuk berpaling dari meminta kepada Allah Jalla wa'ala berupa keutamaannya. Dia akan berpaling, tidak mau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatajiduhu da'iman muhtamman bihadihi ni'mah allati an'amallahu biha ala ghairihi. Maka kamu akan mendapati dia orang yang hasad itu selama-lamanya akan muhdaman. Akan merasa gundah gulana, sedih atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Wala yas'alullaha min fadlihi. Dan dia tidak akan pernah meminta kepada Allah dari keutamaannya. Karena sibuk dirinya untuk memikirkan nikmat orang lain. Sibuknya itu saja. Enggak ada memang enggak, karena enggak ada kegiatan mungkin dia sehingga begitu. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, "Wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian itu iri dari apa-apa yang Allah utamakan dengannya sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Ini sebagai nasihat. Ayat ini bahwa sebagian kita dengan sebagian yang lain itu terkadang Allah berikan keutamaan yang lebih. Jangan iri. Lirrijali nasibun mimmaktasabu. Bagi laki-laki itu ada bagiannya dari apa yang mereka upayakan. Walin nisa'i nasibun mimmaktasabna. Dan bagi para wanita juga ada bagian berupa apa yang telah mereka upayakan pula. Was'alullaha min fadli. Dan mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Ini yang malah diperintahkan. Nah, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Apapun mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak rugi seorang yang meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai kapanpun. Tidak akan rugi. Yakin saja. Tapi memang, ya berat ya. Oh, saya meminta ini kok belum saja dikabul-kabulkan. Ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan itu sebagai amal kebaikan yang tetap akan kita raih nanti cepat atau lambat. Mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berusaha, berupaya. Saminan yang kedelapan, annal hasada yujibu izdira'a ni'matillahi alaih. Bahwa orang yang hasad itu mengharuskan adanya pengabaian, mengabaikan nikmat Allah atas dirinya. Ai annal hasida yara annahu laisa fi ni'matin. Yaitu bahwa orang yang hasad itu akan memandang bahwa dia itu tidak dalam keadaan mendapatkan nikmat. Wa anna hadzal mahsuda fi ni'matin akbaru minhu. Dan bahwasanya orang yang dihasadi ini ya berada dalam kenikmatan yang lebih besar daripadanya. Jadi menyangkanya demikian, orang yang dihasadi itu lebih besar kenikmatannya daripada dirinya. Wa hina idzin yahtaqiru ni'matallahi alaih. Dan di saat itu dia akan merendahkan nikmat Allah atas dirinya. Fala yaqumu bisyukriha bal yataqa'asu. Maka dia tidak bisa menjadi orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat. Bahkan dia tidak akan tertarik dengan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya. Tasian yang kesembilan, al-hasadu khuluqun zamin. Hasad itu adalah akhlak yang jelek. Lian al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'ala al-khalqi fi mujtama'i. Karena orang yang hasad itu terus akan mengikuti, memikirkan kenikmatan-kenikmatan Allah atas orang lain di lingkungannya, di masyarakatnya. Wa yuhawil biqadri ma yumkinuhu an yahula bainan nas wa bain hadzal mahsudi bil haddi min qadrihi ahyana. Dan orang yang hasad itu akan terus berusaha ya sesuai dengan kemampuan untuk menghalangi antara manusia dan antara orang yang dihasad ini dengan merendahkan kedudukannya selagi dia itu bisa. Nah, jadi dia akan berupaya terus agar dia itu terhalangi, agar orang yang dihasad itu terhalangi dari sebuah nikmat. Jawabannya tidak mungkin dia bisa menghalangi nikmat itu untuk sampai ke naam. Wa bizdira'i ma yaqumu bihi minal khairi ahyanan ila ghairi dhalik. Dan dia akan terus mengabaikan kebaikan-kebaikan orang yang dihasadi. Tidak ada kebaikannya dia. Wah, banyaklah. Karena memang ya kalau sudah hasad nah begini sudah bahaya merembet. Ashiron yang ke-10, annal hasida idza hasada, bahwasanya orang yang hasad apabila telah hasad fal ghalibu an ya'tadi 'ala al mahsudi, maka kebanyakannya akan memusuhi orang yang dihasadi. Wahina idzin ya'khudul mahsud min hasanatihi, dan di saat itu orang yang hasad itu akan mendapatkan dari kebaikan-kebaikan orang yang hasad. Fa in baqiya min hasanatihi syai' wa illa ukhidha min sayyiatihi faturiha 'alaihi tsumma turiha finnar. Ya, jika kalau ada sisa kebaikannya sedikit, kalau tidak maka akan diambilkan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan dari orang yang dihasadi, kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian orang yang hasad akan dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Sampai jam berapa Pak Kiri? 5:30 nggih. Baik, maktab biadul qadar, selanjutnya kita baca di pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.